Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْهِلْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Qala badana azzakumullah, kita lanjutkan kembali qira'atu ba'dish surah, pembacaan beberapa kisah untuk kita ambil faedah dan pelajaran darinya. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan kisah yang ketiga yang menjelaskan tentang ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang tinggal di dalam gua. Mereka adalah pemuda-pemuda dari keturunan Romawi yang mereka beriman dengan salah satu dari murid Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Maka mereka muslim dan beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun ternyata mereka terfitnah dan dituduh, termasuk di antara orang-orang yang berencana untuk membunuh anak raja. Ketika itu yang raja menguasai tempat itu adalah raja yang musyrik, raja yang kafir, yang kemudian sang raja mengejar mereka hingga akhirnya mereka masuk ke dalam goa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, sehingga dari situ muncullah cerita yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini khalafadun azzakumullah, kita akan masuk pada kisah yang keempat. Kisah ini adalah kisah yang singkat, menjelaskan tentang seorang pendeta Bani Israel. Pendeta Bani Israel ini yang sudah lama dia dikenal sebagai pendeta, orang yang taat beribadah. Namun ternyata di detik-detik sebelum dia meninggal, dia menyimpang dari jalannya. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau bawakan dengan beberapa sanad, dan kebanyakan sanad yang dibawakan sahih. Dan kisah ini sesungguhnya merupakan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Allah taala mengatakan, kama salis syaitan إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. Ketika syaitan mengatakan kepada manusia, kufurlah engkau. Ketika dia kufur, maka syaitan mengatakan aku berlepas diri darimu. Tafsir daripada ayat ini diwujudkan dengan sebuah kisah dari seorang pendeta Bani Israel. Pendeta itu bernama Barsisa. Kisah itu Barsisa, pendeta Barsisa. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi ma naqala bi sanadih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mulai bercerita dengan sanadnya. Inna rahiban ta'abbada 60 sanatan. Dulu di zaman Bani Israel hidup seorang ahli ibadah. Ta'abbada 60 sanah, dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dinobatkan sebagai rahib, ahli ibadah, pendeta. Wa inna syaitan arada fa'ahyahu. Dan syaitan, yakni iblis alaihi laknatullah, dia ingin untuk menyesatkan jalan ahli ibadah ini. Maka dia pun berhasil melakukannya. Bagaimana kisahnya? Wa kanat imra'atun tar'al ghanam. Dulu di masa itu hidup seorang wanita. Tar'al ghanam, wanita ini biasa mengembalakan kambingnya. Wa kana laha ikhwatun arba'ah. Perempuan ini memiliki 4 lelaki, saudara, 4 saudara lelaki. Wa kana tastawi bil-laili ila sawma'at rahib. Perempuan ini biasa kalau malam dia tinggal di bawah tempat ibadah sang rahib, membawa gembalanya ke sana, hewan-hewan atau kambing-kambingnya dibawa ke sana ketika waktu malam, dan dia pun tidur di situ. Falamma qala fanazzala rahib. Namun suatu malam, karena godaan syaitan, sang rahib pun turun dari tempat ibadahnya. Fafajara biha, maka dia pun berbuat zina dengan perempuan ini. Fahamalat, akhirnya perempuan ini pun hamil. Ini satu riwayat. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan 4 saudaranya ini, 4 saudara laki-laki dari perempuan ini, itu hendak pergi safar, disebutkan untuk berjihad. Kemudian mereka bingung mau ditaruh di mana saudarinya ini. Maka mereka pun sepakat untuk menitipkan saudarinya kepada sang pendeta. Maka dibawa kepada pendeta itu. Awalnya pendeta menolak. Awalnya menolak, tidak mau untuk dititipi seorang perempuan. Namun 4 orang ini terus mendesak pendeta, akhirnya dia mau untuk menerimanya. Sudah diterima, disediakan satu tempat khusus. Ya, disebutkan di kitab yang lain ada di bawah, bagian bawah rumahnya, yakni bawah tanah. Ditaruh di ruang situ, khusus di situ, dan setiap harinya diantarkan makanan dari balik pintu. Maka 4 orang ini pergi untuk berjihad. Berjalannya waktu, biasa sang rahib datang mengetuk pintu pada setiap pagi dan sore untuk memberikan makanan. Diketuk pintunya dari luar, kemudian makanan ditaruh depan, dia pergi. Perempuan ini membuka pintu, mengambil makanan itu, kemudian dimakan. Terus demikian berjalan setiap harinya. Syaitan alaihi la'natullah tidak tinggal diam, melihat fenomena dan melihat kenyataan yang seperti itu dimanfaatkan oleh syaitan. Maka syaitan membisikkan kepada sang rahib, yakni digiring terlebih dahulu. Ya, duhai kiranya engkau bertanya kepada perempuan tadi tentang keadaannya. Siapa tahu dia kesepian, siapa tahu dia butuh sesuatu, coba diajak bicara. Maka sang rahib pun menganggap bagus usulan dari syaitan ini. Maka dia suatu saat, dia menaruh makanan sambil mengajak bicara perempuan tadi dari balik pintu. Perempuan itu pun menanggapinya. Mungkin dari awal sekedar tanya bagaimana kabarnya, butuh apa. Namun ternyata lebih dalam daripada itu. Terjadilah obrolan-obrolan, ya, ketika sang rahib mengantarkan makanan. Ternyata bukan hanya itu. Setelah mereka saling kenal meskipun dari balik pintu, syaitan datang lagi. Ya, cobalah kamu masuk sekali-kali saja. Ya, kamu masuk, tengok kondisi fisik perempuan itu. Jangan-jangan dia kurus, jangan-jangan dia kurang makan, jangan-jangan bagaimana, ya, ditengok kondisinya. Maka sang rahib pun mengiyakan. Suatu hari dia izin untuk masuk menemui perempuan itu ditanggapi oleh perempuan ini. Diajak masuk ke kamarnya berduaan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sekedar ngomong saja, ya. Mungkin jaraknya berjauhan, namun ternyata lambat laun yang asalnya 2 meter jadi 2 cm. Ya. Ya, ini tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, sampai akhirnya sang rahib berani memegang salah satu bagian tubuh perempuan tadi. Akhirnya fafajara fiha. Akhirnya rahib ini pun terlena dengan perempuan ini, yang akhirnya dia pun berzina dengan perempuan ini. Setelah berzina, hamil perempuan ini. Fatahu syaitan, maka iblis mendatangi rahib ini. Faqala lahu, kemudian berkata kepada pendeta ini, uqtulha, bunuh dia. Ya, bahaya, kamu sudah menghamili, ya, seorang wanita yang dia memiliki 4 saudara laki-laki. Hati-hati, ya, bunuh dia. Thumma dafanha, kemudian kubur wanita ini. Fa innaka rajulun tasduq wa qauluka yusma', karena kamu adalah orang yang jujur ucapannya dan ucapanmu didengar. Ya, ini tidak mungkin orang lain akan curiga dengan kamu. Ngomong saja kalau wanita ini ternyata qadarullah meninggal, saya tidak bisa menolongnya, jadi saya kuburkan dia. Gitu saja. Faqatalaha. Namun ternyata dia, dan dia pun mengiyakan permintaan iblis, dia pun membunuh perempuan ini. Dibunuh. Thumma dafanaha, kemudian dikuburkan oleh lelaki ini. Qala fa'atas syaitan ikhwataha fil manam. Ketika 4 saudara laki-laki perempuan ini sudah tiba dari safarnya, ternyata mereka mendapati saudarinya telah tiada. Sang rahib pun membawakan 1001 alasan agar bisa diterima alasannya. Maka 4 orang ini pun kembali pulang dengan tangan hampa. Namun ternyata syaitan mendatangi mereka lewat mimpi. Faqala lahum, maka syaitan ini berkata kepada mereka, mimpi mereka pada malam itu sama, semuanya sama, mimpi sama, didatangi oleh iblis dengan ucapan yang sama. Iblis mengatakan, innar rahib sahibus sawma'ah fajara bi ukhtikum, sesungguhnya pendeta yang kalian titipkan padanya saudari kalian, fajara bi ukhtikum, dialah yang telah menzinai saudari kalian. Falamma ahbalaha qatalaha, ketika sang rahib ini menghamili saudarimu, dia pun membunuh saudarimu. Thumma dafanaha fi makani kada wa kada, kemudian setelah dibunuh, dikubur di sebuah tempat ini dan itu. Iblis memberikan pesan kepada mereka, kamu jangan percaya sama pendeta itu. Saudarimu itu tidak mati begitu saja, tapi memiliki cerita, saudarimu itu sebelum mati dizinai dulu sama pendeta itu. Bukan hanya itu, dibunuh, kemudian dikubur. Kemudian dia beralasan dengan alasan yang dusta. Falamma asbahu, ketika mereka semua sudah terbangun dari tidurnya, qala rajulun minhum, salah satu dari 4 orang ini berkata, wallahi laqad ra'aitul barihah ru'yan, demi Allah, saya tadi malam melihat suatu mimpi yang aneh. Ma adri aqussuha alaikum am atruk, saya tidak tahu apakah saya ingin menceritakan kepada kalian ataukah tidak. Ini saya bingung, mimpi saya ini aneh sekali, mau tak ceritakan apa tidak, saya bingung. Lalu maka 3 saudaranya yang lain mengatakan, la bal qussuha alaina, jangan ragu, jangan bingung, coba ceritakan kepada kami bagaimana kisah mimpimu. Ternyata 3 orang ini juga menyimpan mimpi yang aneh juga, tapi tidak berani ngomong, ingin mendengarkan dari saudaranya, coba mimpimu seperti apa. Qala faqassaha, lelaki ini pun akhirnya memberikan kisahnya. Faqala al-akhir, maka yang lainnya pun mulai menimpali, wa ana wallah laqad ra'aitu dhalik, saya juga demi Allah bermimpi dengan mimpi yang sama. Wa qala al-akhir, yang lainnya juga mengatakan, wa ana wallah laqad ra'aitu dhalik, yang lain juga mengatakan, demi Allah saya juga mimpi dengan mimpi yang sama. Ternyata 3 orang ini juga mimpi dengan mimpi yang sama. Ternyata 4 orang ini bermimpi pada satu malam dengan satu mimpi, karena sutradaranya satu, iblis. Qalu, maka mereka pun saling sepakat, fa wallah ma hadza illa li syai'in, demi Allah mimpi ini pasti ada kaitannya dengan saudari kita. yakni tidak mungkin begitu saja mimpi ini. Masa dalam satu malam kita semua sepakat dengan satu mimpi, ceritanya satu, naskahnya satu. Jadi pasti ada apa-apanya. Fantolaku, maka mereka pun pergi rame-rame. Ayo kita datang rahib, ya, kita labrak dia. Fasta'addu malikahum ala zalika rahib. Mereka pun mulai menyiapkan perlengkapan mereka untuk menangkap sang rahib. Fa'atauhu fa'anzaluh. Mereka pun mendatangi sang rahib dan menurunkan rahib dari biaranya, dari soma'ah. Thumman talaqu bihi. Kemudian mereka pun membawa rahib tadi untuk dieksekusi. Yakni ternyata terbukti. Ternyata terbukti setelah diinterogasi habis, diinterogasi total oleh 4 orang ini, ternyata dia pun mengaku, iya, saya yang telah menzinainya, saya membunuhnya, dan saya menguburkannya. Maka mereka pun marah, dibawa dia. Dalam kitab yang lain disebutkan, orang ini pun disalib oleh 4 orang ini. Disalib hidup-hidup. Tangannya dipaku, ya, kemudian ditaruh di atas kayu. Fa'atahu syaitan. Ya, dalam kondisi seperti itu, kondisi sudah sekarat, iblis pun datang kepada pendeta ini. Faqala, kemudian berkata kepada pendeta ini, "Inni ana awqa'tuka fi hadza." Sayalah yang membuatmu menjadi seperti ini. "Walan yunjiyaka minhu ghairi." Dan tidak ada lagi pada hari ini yang bisa menyelamatkan kamu kecuali saya. Saya berbuat, saya pasti bisa bertanggung jawab, kata iblis. Fasjudli, tapi saya punya syarat, kamu sujud kepadaku sajadatan wahidah sekali saja. Wa unajjika mimma awqa'tuka fih, aku akan berjanji menyelamatkan kamu dari keadaan seperti ini. Fasajadalahu, ternyata sang rahib itu pun sujud. Sujudnya bagaimana? Dengan menganggukkan kepalanya, karena posisinya disalib. Maka dia pun menganggukkan kepalanya. Falamma atau bihi malikahum tabarra'a minhu wa ukhida faqutil. Ternyata ketika dia sujud, 4 orang ini pun mendatangi rahib ini, kemudian mengeksekusinya langsung sesek leher. Kemudian langsung dibunuh oleh 4 orang ini, dia pun mati. Yakni ketika sujud, datang 4 orang, dibunuh, dia pun mati di atas kekufuran. Intahatul kisah. Sampai sini selesai kisahnya. Kisah yang singkat, tetapi faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, inna sayyi'ah tad'u ila ukhtiha. Yang namanya kejelekan itu pasti akan menarik kepada kejelekan yang lain. Orang yang dia terbiasa melakukan kejelekan, maka dia akan melakukan kejelekan yang lainnya. Berani melakukan satu kejelekan, dia akan tertarik melakukan kejelekan yang kedua. Para ulama kita mengatakan, idza ra'aita ar-rajul ya'malu sayyi'atan fa'lam anna laha akhwat. Kalau engkau melihat ada orang yang melakukan kejelekan, ketahuilah pasti dia memiliki kejelekan yang lain. Berkata salah seorang penyair Arab, al-qatrah tadullu ala al-bahra. Tetesan itu menunjukkan lautan. Yang kita lihat sekelumit, tapi ternyata dia menyimpan sekian banyak kejelekan yang ada. Dan perkara ini juga ditekankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ila al-fujur." Hati-hati kalian dari yang namanya berdusta. Dikarenakan dusta itu akan menyeret pelakunya kepada kejelekan-kejelekan yang lain. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan kejelekan itu akan membawa dia kepada pintu neraka. Nah, ini faedah yang pertama. Jadi yang namanya kejelekan itu akan menyeret kepada kejelekan yang semisal, kepada kejelekan yang lainnya. Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Siapa saja yang dia mulai ingin untuk melakukan kejelekan, azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan orang itu dari kebaikan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asar dari sahabat Utsman bin Affan dalam Majmu'ul Fatawa. Dulu ada seorang kisah mirip dengan rahib ini, ya. Tapi ini seorang pemuda yang saleh. Dia biasa pergi dari rumah menuju ke tempat ibadah melewati sebuah rumah perempuan. Ternyata perempuan ini suka, jatuh cinta dengan lelaki ini. Beberapa kali perempuan ini mengajak laki-laki ini untuk berbuat zina, namun ditolak sama dia. Suatu saat perempuan ini membuat makar. Ketika laki-laki ini berangkat menuju ke tempat ibadahnya, perempuan ini pun berteriak dengan teriakannya keras, ya, yakni minta tolong, tolong, tolong, tolong. Maka laki-laki ini pun langsung bergegas mencari arah suara, sumber suara, kemana nih suaranya? Oh, ke dalam rumah. Dia langsung masuk. Ternyata ketika dia masuk ke dalam rumah itu, semua pintu pun dikunci oleh perempuan ini. Ternyata perempuan ini pun hendak mengajak dia untuk berbuat zina. Dia pun tidak mau. Ya, tidak. Tetap saya tidak mau. Maka perempuan ini pun mengancam dengan memberikan tiga pilihan. Memberikan tiga pilihan. Kalau kamu tidak mau, ya tak bunuh. Sekarang kamu pilih. Ada tiga perkara di hadapanmu yang kamu harus melakukan salah satunya. Imma kamu minum khamr. Kalau tidak mau, zina dengan saya. Kalau tidak mau, bunuh anak kecil ini. Jadi dia ada anak kecil di situ, di bawah. Bingung dia. Maka dia mengambil kemaksiatan yang menurut dia paling ringan. Apa itu? Minum khamr. Ya, minum khamr. Maka dia pun mengambil khamr, ditekuk sama dia. Ternyata hasilnya fly. Ya, nilai alkohol yang ada di situ tinggi. Sampai mumet dia, mumet. Tapi dia masih agak sedikit-sedikit sadar, tapi akalnya sudah mulai dikuasai oleh mabuk. Ternyata dia melihat perempuan itu langsung, ya, oslet. Nah, oslet dengan perempuan ini. Setelah itu dia sadar, wah, saya sudah minum khamr, saya sudah berzina dengan perempuan ini. Ada anak laki-laki ini, dia melihat saya berzina, dibunuh sama dia, dibantai sama dia. Inna sayyi'ah tadullu ala atau tadullu ila akhwatiha. Kejelekan itu mengajak kepada yang lainnya. Dan kisah yang tadi saya bawakan disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab kaidah fikih tentang pembahasan mengambil mafsadah yang paling ringan untuk menolak mafsadah yang paling besar. Dicontohkan dengan contoh yang seperti ini, namun kisahnya perlu ditinjau ulang apakah sahih ataukah tidak. Jadi niatannya ngambil yang paling ringan, namun ternyata dari sini dia pun terlena. Ya khamr, ya zina, yang bunuh anak kecil. Kemudian di antara faedah daripada kisah yang kita sebutkan, syiddatu adawati iblis lil mu'minin. Kuatnya permusuhan iblis kepada kaum mukmin. Sebagaimana ditunjukkan pada kisah ini. Bagaimanakah permusuhan dia terhadap sang rahib. Demikian pula di antara faedahnya, al-'abid ahwanu 'ala iblis minal 'alim. Ahli ibadah tanpa ilmu itu lebih ringan menurut iblis daripada menghadapi orang yang berilmu. Orang ini adalah seorang rahib, ahli ibadah. Namun dia tidak memiliki ilmu. Dia hanya disifati dengan ta'abbad, tidak disifati dengan ta'allam. Dia ta'abbad selama 60 tahun, beribadah selama 60 tahun, tapi tidak diriwayatkan dari dia kalau dia belajar pada masa 60 tahun itu. Dan di sini ketika iblis menarik dia, menyimpangkan jalannya, dia pun terikut, ya, dia pun terjatuh pada kemaksiatan yang ditunjukkan oleh iblis, yang akhirnya wal'iyadzubillah ujung dari kehidupannya adalah kekufuran. Yang namanya ahli ibadah tanpa ilmu itu lebih enteng menurut iblis daripada satu orang alim. Disebutkan oleh Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah dalam risalahnya Masaidu Syaitan, beliau membawakan dengan sanadnya sebuah kisah. Kisah ini disebut dengan kisah Tubaidah, kisah telur iblis dan sebutir telur. Iblis di sini dalam kisah ini mengetes dua orang. Ada dua orang, satunya abid, satunya alim. Yang satunya ahli ibadah tapi tidak berilmu, satunya alim, berilmu dan ahli ibadah. Suatu saat sang abid lewat, melewati apa sang abid sedang melewati sebuah jalan hendak menuju ke masjid untuk sholat. Ternyata iblis merubah wujudnya menjadi kakek-kakek, duduk di tengah jalan. Ketika sang abid ini lewat, dicegat sama kakek ini. Sebentar pak, sebentar, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Jenengan mau tanya apa? Silakan. Maka kakek-kakek ini mengajukan pertanyaan. Kata dia, coba bapak bayangkan, kalau seandainya langit-langit ini, langit yang ada di atas kita, dan 7 langit yang ada di atasnya, bumi yang sedang kita injak, dan 7 bumi yang ada di bawahnya, gunung-gunung, lautan, pohon, seluruh alam ini dimasukkan ke dalam telur. Dimasukkan ke dalam telur. Apakah Allah mampu untuk melakukannya? Bingung orang ini. Waduh, telur. Lihat langit, wah gede sekali. Lihat bumi, wah luas sekali. Lah telur dibandingkan dengan mereka, iya jauh. Katanya dia, lah. Bayangkan, dia mengatakan, lah Allah tidak mampu. Tidak mampu naruh dalam telur, tidak mungkin. Maka iblis pun seketika itu pula langsung menengok ke arah bala tentaranya. Analah, katanya. Anak lahu, saya berhasil menguasai orang ini. Yang dibikin apa? Dibikin ragu dengan kudratullah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia duduk lagi, diberikan lewat. Datanglah seorang alim lewat dengan di jalan yang sama. Dicegat lagi sama kakek ini. Si pak, saya mau tanya. Oh ya, monggo, silakan. Kakek ini pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Coba bapak bayangkan, kalau seandainya langit-langit ini dan 7 lapis yang ada di atasnya, bumi yang kita injak dan bumi 7 lapis yang ada di bawahnya, lautan, ya, pohon-pohon, semuanya, seluruh isi dunia ini dimasukkan di dalam telur, apakah Allah mampu? Maka dengan yakin sang alim ini mengatakan, na'am bal asgharu minha. Ya, Allah mampu memasukkan seluruh dunia ini dalam telur, bahkan yang lebih kecil daripada telur. Allah mampu untuk itu. Maka dia pun menengok kepada bala tentaranya dan dia mengatakan, min huna ghulibtu. Dari sini saya kalah. Dari sini saya kalah. Menunjukkan bahwasanya al-alim asyaddu ala iblis min al-abid bighairi ilmin. Yang namanya alim itu lebih berat menurut iblis daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu, itu lebih ringan menurut iblis. Termasuk di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah husnul sirah la yalzamu minhu husnul aqibah. Husnul sirah la yalzamu minhu husnul aqibah. Baiknya kehidupan seseorang tidak menunjukkan baiknya akhir kehidupannya. Ya, baiknya kehidupan seseorang tidak menunjukkan baiknya akhir kehidupan dia. Kita melihat dia di awal, masya Allah, orang yang mutawwa', orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masya Allah, sholatnya kelihatan terus di masjid, puasanya, mempeng, zakatnya, masya Allah, sodakonya, masya Allah, amalan ibadah, semuanya dilakukan sama dia. Ya, itu tidak menjamin kalau di akhir hidupnya dia seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Sebaliknya, su'u as-sirah la yalzamu minhu su'ul akibah. Jeleknya kehidupan seseorang tidak melazimkan jeleknya akhir kehidupannya. Kita lihat orang itu, masya Allah, mubtadi mungkin, atau ashabul ma'asi, khomer, wah sudah biasa minuman sehari-hari, bangun tidur sama tidur lagi khomer, ya, kayak minum aqua. Dengan main dengan perempuan, oh, jangan kita mulai dari anak-anak sampai jompo-jompo, ya, semuanya tindakan-tindakan keji semuanya dilakukan sama dia. Itu tidak melazimkan berarti nanti kehidupannya akan seperti itu. Tidak. Akhir hidupnya tidak melazimkan yang seperti itu. Kita lihat abid ini sebagai contohnya. Ya. Berapa tahun dia beribadah kepada Allah? 60 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang sedikit. 60 tahun dia beribadah mempeng untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata di akhir hidupnya dia menutup kehidupannya dengan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, wa huwa haditsun sahih, beliau pernah mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja, yakni sangat dekat dia dengan surga, ya tinggal satu hasta langsung masuk ke dalam surga. Namun ternyata catatan takdir mendahului dia. Dia adalah penghuni neraka, dia pun akhirnya berubah, berbalik arah, melakukan amalan penduduk neraka, yang kemudian dia pun di akhir kehidupannya masuk ke dalam neraka. Wal'ayadu billah. Dan Rasul juga mengatakan setelah itu, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Dan ada di antara kalian ya yang mengamalkan amalan penduduk neraka sampai tidak ada antara dia dengan neraka melainkan jaraknya cuma satu hasta. Satu hasta lagi sudah masuk dia ke dalam neraka. Namun catatan takdir dia mendahulunya. Dia termasuk penduduk surga, maka di akhir hidupnya dia pun mengambil amalan penduduk surga, kemudian di akhir hidupnya dia pun masuk ke dalam surga. Ada contohnya. Kalau yang pertama tadi yang sebelumnya penduduk surga kemudian di akhirnya jadi penduduk neraka, kayak gini rahim. Tapi kalau yang sebelumnya penduduk neraka akhirnya ujungnya menjadi penduduk surga, kisahnya seperti pembunuh 100 nyawa, ahsan barakallahu fiik. Yang disebutkan kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ya, di awal hidupnya masya Allah pembunuh bayaran, 199 nyawa melayang di tangannya. Dia ingin tobat, ketemu dengan abid ahli ibadah, tidak punya ilmu. Dia bilang kepada abid tadi, saya ingin tobat pak, kamu melakukan apa? Saya telah membunuh orang. Berapa? 99 orang. Sang abid tidak memiliki ilmu, menganggap besar dosanya. Wah, terlalu gede dosamu. Ya, sudah tidak bisa tobat kamu. Sudah sekalian, tidak bisa tobat sekalian. Dibunuh sama dia, sudah genap 100 orang dibunuh sama dia. Kemudian dia kembali ingin bertaubat, mendatangi seorang alim, kemudian dia bertanya kepada alim tadi, dan sang alim pun memberikan kepada dia, wa ma yamna'uka min at-taubah, apa yang menghalangimu dari yang namanya taubat, bertaubatlah. Yang akhirnya kemudian bertaubat, yang di akhir kehidupannya dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, husnus sirah la yalzam minhu husnal akibah. Baiknya kehidupan seseorang tidak menjamin kehidupan itu akan menjadi akhir dari kehidupannya. Intinya ikhwan fillah na'udzubikumullah adalah ats-tsabat wal istiqamah. Hendaknya kita tsabat dan istiqamah di atas jalan yang lurus. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati, ketegaran hati untuk tetap di atas as-sunnah, untuk tetap di atas al-haq. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau pernah berdoa, "Allahumma abidna 'alal Islam wa 'alas sunnah." Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya sebuah doa. Sebuah doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dirik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tegarkan hati kami di atas agama. Kalau kita melihat di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, teramat sangat banyak. Orang-orang yang kita lihat dulunya, syadid. Di sunnah, kuat dalam masalah sunnah, kuat dalam masalah mentahdzir ahlul bid'ah, namun ternyata sekarang kelimpangan. Yang dulunya mentahdzir ahlul bid'ah, sekarang dia mentahdzir ahlus sunnah. Yang sebelumnya dia adalah seorang sunni salafi, sekarang dia menjadi seorang hizbi. Sama sangat banyak. Seorang penyair pernah mengatakan, la ta'jab biman halak kaifa halak. Jangan kamu merasa heran, orang-orang yang binasa, kok bisa mereka binasa. Walakin ajab biman najah kaifa najah. Tapi hendaknya kalian heran dengan orang yang berhasil dan selamat, bagaimana dia bisa selamat. Orang-orang yang sekaliber yang dikatakan para ulama saja itu bisa menyimpang. Itu bisa menyimpang. Yang dulunya masya Allah dikenal sebagai seorang alim, ya, ilmunya tersebar di mana-mana, muridnya ribuan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya. Membalikkan hatinya, berubah menjadi seorang mubtadi', berubah menjadi seorang hizbi, mentahdzir ahlus sunnah, mentahdzir ulama ussunnah. Katanya penyair ini, la ta'jab biman halak kaifa halak. Jangan engkau heran dengan orang-orang seperti ini. Orang yang binasa itu banyak, pengikut syaitan itu banyak, Tetapi hendaknya kita heran dengan orang yang selamat di zaman-zaman sekarang. Bagaimana mereka bisa selamat? Intinya karena terjadi na'azakumullah, is'alullah astabat wal istiqamah. Kemudian di antara faedah daripada kisah ini adalah syiddatu fitnatin nisa, ya, kuatnya fitnah wanita. Seorang abid saja yang setiap harinya itu kehidupannya adalah ibadah, begitu ketemu sama yang namanya perempuan langsung tersesat jalannya. Ya, syiddatu fitnati an-nisa, sangat kerasnya dan sangat kuatnya fitnah perempuan yang melanda umat-umat sebelumnya. Demikian pula umat sekarang. Banyak sekali orang-orang itu menyimpang dikarenakan wanita. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang hafid, ini dari kalangan tabi'in. Dia hafid, hafidul Quran, hafal Al-Quran. Ya. Ketika itu kaum muslimin sedang menyerang benteng Romawi. Menang mereka, terus sampai di pintu benteng. Dihisor, dikepung, diblokir benteng ini, ingin untuk dijebol. Di tengah-tengah mereka sedang berjuang untuk menjebolnya, tiba-tiba ada putri raja yang kemudian melongok kepalanya di atas benteng, ingin melihat siapa sih pasukan-pasukan yang hendak menyerang bentengnya. Putrinya ini masya Allah kayak bidadari muncul dari balik benteng, ya, muncul kepalanya nengok ke bawah. Ternyata di antara pasukan muslimin ada yang menanggapi pandangan itu, lihat, wah, langsung connect SLGC, sambungan langsung jarak jauh, ya, langsung lihat, waduh, masya Allah, ini makhalat tahadap apilah, ini masya Allah putri yang jelita. Akhirnya laki-laki ini pun ya nego dengan perempuan ini. Kamu mau enggak menikah sama saya? Katanya perempuan ini, saya mau nikah sama kamu tapi dengan satu syarat. Kamu harus murtad. Kamu harus murtad. Apa yang terjadi? Maka dia pun i'tazala an shufufil muslimin, dia lepas dari safnya kaum muslimin, masuk ke dalam benteng, murtad menjadi orang kafir, menikah dengan wanita tersebut. Suatu hari ketika pertempuran selesai, ada di antara temannya ini yang melihat dia keluar dari benteng. Kemudian ditanya sama temannya, "Ma baqiyalak min hafdzil Qur'an?" Apakah hafalan Qur'anmu masih tersisa? Kata dia, "Ma baqiyali illa ayatan wahidah." Enggak ada yang sisa kecuali satu ayat saja. Habis ilmunya. Habis ilmunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah an-nisa. Dimakan pula kisah yang lain, ya, seperti pembunuh, apa namanya, orang yang memuji pembunuhnya Ali ibn Abi Talib. Yang membunuh Ali ibn Abi Talib siapa? Abdurrahman ibn Muljim. Yang memuji pembunuh ini siapa? Imran ibn Hattan. Imran bin Hattan ini dulunya seorang ulama, seorang alim, ahli hadis. Ternyata suatu hari dia melamar seorang wanita, jatuh cinta dengan seorang wanita, perempuan khawarij. Perempuannya ini betul-betul khawarij tulen, ya. Dia dinasihati sama teman-temannya, jangan kamu nikahi perempuan itu, dia khawarij, kamu cari yang lainnya yang salafiyah. Cinta itu buta, ya. Tidak, tetap saya akan menikahi dia. Alasannya apa? Saya yang akan menasihatinya. Tak dakwai yang perempuan ini, jangan khawatir. Ternyata dia pun menikah dengan wanita ini. Ternyata dia yang didakwai sama wanitanya. Sudah ditokin setiap hari, ditokin. Akhirnya dia menjadi seorang khariji, menjadi seorang khawarij yang dia kemudian memuji pembunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah tadayat syaitan an tariqil manam. Terkadang setan itu mengganggu manusia lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirul ahlam, dalam kitab-kitab takbir mimpi. Mimpi secara umum ada dua. Mimpinya Nabi dan mimpinya selain Nabi. Kalau mimpinya Nabi, jelas wahyu, jelas benarnya. Tapi kalau mimpi selain Nabi, ada tiga. Yang pertama, kalau mimpi itu bermakna, ya, ada maknanya, ada maknanya, dan kemudian di situ ada apa namanya kabar gembira untuk dia, ada yang sesuatu yang menyenangkan dia, maka ini disebut dengan busra al-ajilah, ru'ya as-sadiqah. Ini adalah ru'ya atau mimpi yang jujur, mimpi yang akan menjadi kenyataan untuk dia, dan ini minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti pada hari mendekati hari kiamat, detik-detik hari kiamat, termasuk daripada tanda hari kiamat adalah banyaknya kaum mukminin yang mimpi yang kemudian mimpinya jadi kenyataan. Nah, yang kedua, kalau dia bermimpi tapi mimpinya semrawut, ya nggak karu-karuan, ya mimpi kepalanya terbang kayak apa, pokoknya nggak semrawut, nggak bisa dipahami mimpinya ini aneh, ya maka ini mimpi adghathu ahlam, adghath ahlam, yakni bunga tidur. Tidak ada faedahnya. Dan yang ketiga, mimpi dari syaitan seperti mimpinya mereka-mereka ini empat pemuda yang didatangi oleh iblis alaihi laknatullah. Maka hendaknya kita sebelum tidur kita melakukan adab yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Berwudu terlebih dahulu, kemudian membaca al-mu'awwidzatain, membaca ayat kursi, diusapkan di seluruh tubuhnya, dan membaca semua adhkarun naum, kemudian dia mengebas-ngebas apa namanya firasnya, mengebas-ngebas tempat tidurnya, kemudian dia tidur untuk mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa illa masih banyak faedah yang bisa kita ambil daripada kisah ini. Mungkin kita cukup sampai di sini, ataupun kisah yang lainnya insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fiik.